cinta, tak perlu kau curiga. Aku takkan berubah. Siapa bilang aku tak sayang? Hanya kau yang ku kenal. Takkan aku lupakan. Ternyata aku tak keliru. Ternyata kau juga begitu cintamu. Kau bilang hanya